Hadis yang ke-713 dari Abu Sulaiman Malik Ibnu Al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan remaja, mutaqaribun, umurnya sama. Kemudian kami bermalam atau berdiam bersama beliau selama 20 malam, yaitu 20 hari. Saya terjemahkan dulu, nanti baru kita lihat arti maknanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pengasih dan juga penyayang. Dan beliau mengira kami telah rindu dengan keluarga kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami tentang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Maka kami pun memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Lalu beliau bersabda, pulanglah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka. Dan sholatlah kalian sholat ini di waktu ini. Dan sholatlah kalian sholat ini pada saat ini. Dan jika telah datang waktu sholat, maka salah seorang dari kalian hendaklah mengumandangkan azan untuk kalian. Dan menjadi hendaklah salah seorang yang paling tua dari kalian menjadi imam untuk kalian. Muttafaqun alaih. Ditambahkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang dimiliki oleh beliau, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Poin pertama dari hadis ini yaitu kita langsung kepada makna hadis ini. Abu Sulaiman, salah seorang sahabat Rasulullah yang berkunyah Abu Sulaiman dan nama beliau Malik Ibnu Al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan waktu itu kami masih syababah. Syababah jamak dari syabun, yaitu pemuda, remaja yang umurnya sama. Artinya mereka adalah orang-orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka masih muda-muda, bukan orang yang tua. Dan biasanya para pemuda yang sudah berkeluarga maka sangat mengingat keluarga-keluarga mereka, istri dan anak-anaknya. Lalu kami berdiam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Di sini orang-orang tersebut mereka tinggal di kota Madinah selama 20 hari. Untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan meninggalkan keluarga mereka. Kemudian Malik Ibn Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut, sangat perhatian, sangat penyayang dan sangat perhatian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa kami rindu dengan keluarga kami karena sudah 20 hari hampir sebulan meninggalkan keluarga. Lalu beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan, dari mulai anak, istri. Maka kami pun memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keluarga kami tersebut. Maka keluarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sabda ini berkaitan dengan bab sabda yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bab, yaitu memberikan wasiat dan juga berpamitan kepada orang yang ingin bepergian, bersafar. Para pemuda ini, Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau ingin kembali bersafar, bertemu keluarganya, maka diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya, pulang kalian ke rumah kalian dan tinggallah di tengah-tengah mereka. Artinya jangan tinggalkan mereka lagi. Kemudian ajarkan kepada mereka apa yang sudah kalian dapat selama 20 hari, ajarkan kepada mereka. Dan perintahkan dengan perintah-perintah yang kalian dapatkan selama 20 hari bersama, tinggal bersamaku di kota Madinah. Dan sholatlah kalian sholat ini di waktu atau di saat ini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada mereka selama 20 hari, di antaranya adalah perihal sholat, waktu-waktu sholat. Dan sholat ini di saat ini. Dan jika telah datang waktu sholat, maka salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua menjadi imam bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu gantian dari sholatlah kalian sholat ini di saat ini. Sholatlah kalian sholat ini di saat ini. Tayyib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, waktu muda adalah waktu yang paling kuat untuk menuntut ilmu. Maka jangan sia-siakan waktu muda. Tidak akan sama sweet 17 dengan umur 70. Enggak sama. Tidak akan sama ya 17-an dengan umur 30-40. Kalau umur muda, maka cepat hafal. Kemudian juga mungkin proses hilangnya juga lama. Kalau umur-umur tua, itu seperti melukis atau memahat di atas air. Cepat sekali hilangnya. Hafal pagi hari, sore hari, disuruh murajaah sudah lupa. Apalagi ditambah dengan keperluan-keperluan dunia. Seperti mengais rezeki, menafkahi anak dan istri. Maka gunakan sebaik-baiknya waktu muda. Ini adalah pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yaitu waktu muda adalah waktu yang lebih kuat untuk menghafal, menuntut ilmu, ataupun berjalan menuntut ilmu. Ya, beda dengan waktu tua. Sedikit malam saja, pulang malam dalam menuntut ilmu, esoknya masuk angin. Ya, sedikit aja. Kemudian ketika menuntut ilmu, kalau sudah tua membawa balsam macam-macam, gosok sana, gosok sini. Ya kalau kak, ya. Sahnya sahih jisidin. Ya, coba waktu muda, dan waktu muda akan ditanyakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Ightanim khamsan qabla khams. Syababaka qabla haramik. Gunakan waktu, gunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Ightanim itu diambilkan dari kata-kata ghain nun mim, yang artinya adalah harta rampasan perang. Artinya digunakan sebaik-baiknya. Lima perkara sebelum datang lima perkara. Salah satunya adalah yang paling pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Taib. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus lelah. Ini tabiat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak bisa leha-leha, santai-santai. Ya, tidak bisa santai-santai. Misalkan sekarang yang mungkin mendengarkan radio, kemudian mendengarkan streaming kita ya di rumah, tapi di sampingnya makanan kacang, ada ini. Beda dengan yang duduk di masjid mendengarkan, ya, kemudian duduk menulis pelajaran-pelajaran, beda. Ya, tidak bisa leha-leha, harus serius. Ya, harus serius. Ada pepatah Arab mengatakan, atau perkataan para ulama salaf mengatakan, la rahata fi talabil ilm. Tidak ada kata lelah dalam menuntut ilmu. Tidak ada istirahat. Harus sabar, harus serius, ya, tidak bisa sekedarnya. Imam Ibnu Taimin rahimahullah mengatakan bahwa siapa yang menuntut ilmu sekedarnya, siapa yang menuntut ilmu setengah, maka dia akan dapatkan, siapa yang menuntut ilmu sesungguhnya, dia akan mendapatkan setengahnya. Maka siapa yang menuntut ilmu setengah, maka dia akan mendapatkan lebih kecil dari itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu dalam penuntutan terhadap ilmu dikenal dengan nama rihlah, ar-rihlah fi talabil ilm. Bersafar dalam menuntut ilmu. Rihlah. Ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Ya. Kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu bersafar dari sebuah daerah ke daerah yang lain. Seperti Imam Ahmad bersafar dari Irak ke Yaman untuk hanya sebuah hadis, mengambil dari Abdul Razzaq As-San'ani yang mempunyai kitab Musannab Ibnu Abdul Razzaq. Musannab Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu ketika seorang sudah menuntut ilmu, maka salah satu kewajibannya adalah menyampaikan kepada orang kampungnya. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidak pantas orang-orang beriman untuk seluruhnya pergi ke medan jihad. Kalau seandainya falaula nafara min kulli firqatin minhum, beberapa orang dari kelompok-kelompok dari mereka belajar ilmu agama, yang nanti pulang mengajarkan kepada orang kampungnya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa pemuda ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika orang yang menuntut ilmu pulang, maka dia ajarkan kepada keluarganya, anak istrinya minimal, apa yang sudah disampaikan tadi. Dan disinilah pentingnya menuntut ilmu dengan sesungguhnya, hadir di majelis ilmu dengan sesungguhnya, bukan sekedarnya ngisi waktu nanti sampai isya pulang. Enggak, tidak akan pernah dapat seperti itu. Ya, hadis Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. menuntut ilmu tidak ada yang menyamainya jika niatnya benar. Maka salah satu yang menunjukkan niat orang tersebut benar adalah sungguh-sungguh dia dalam menuntut ilmunya, sehingga dia mendapatkan ilmu kemudian dia sampaikan, dia dakwahkan kepada yang berhak dia mendakwahinya. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah sholat lima waktu punya waktu-waktu khusus. Karena di sini disebutkan, sholatlah kalian sholat ini di saat ini. Sholatlah kalian sholat ini di saat ini. Ya, sholat lima waktu mempunyai sholat waktu-waktu khusus. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat untuk orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Mauquta. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Ya, surat An-Nisa ayat 103. Dan berkenaan dengan waktu sholat, oleh karenanya tidak boleh dan tidak sah mengerjakan sholat sebelum waktunya atau di luar waktunya. Dan setiap ibadah yang mempunyai waktu tertentu tidak sah dikerjakan sebelum waktunya atau di luar waktunya. Oleh karenanya, apabila ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i yang dibenarkan oleh syariat, maka pendapat yang paling kuat tidak ada qadha atasnya. Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, hatta yakhruja waqtuha, sampai keluar waktunya, maka tidak ada qadha atasnya. Yang ada adalah dia bertaubat kepada Allah. Karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar dibandingkan berzina. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar dibandingkan berjudi, minum khamr. Jadi tidak ada qadha untuk meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka di sini terletak kekeliruan yang memberikan fatwa bahwa apabila seseorang meninggalkan sholat, maka bisa dibayar dengan kafarat. Dengan kafarat, kemudian juga bisa dibayar dengan qadha sholat. Terutama dikerjakan di saat haji dan umrah. Memperbanyak sholat dengan niatan mengqadha sholat-sholat yang dahulu luput. Ini tidak benar. Kenapa? Karena sholat yang dulu ditinggalkan dengan sengaja, dia sudah keluar waktunya. Kalau dikerjakan pada waktu yang lain, berarti mengerjakan di waktu selain waktunya. Dan ini perbuatan bid'ah. Mengerjakan sholat tertentu yang ada waktunya dikerjakan di selain waktunya. Ini perbuatan bid'ah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan sholat di waktunya, di luar sholat yang punya waktu di luar waktunya. Dan juga berdasarkan ayat tadi, surah An-Nisa ayat berapa? 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan tentang yang berhak menjadi imam di suatu kampung, di suatu daerah adalah yang paling tua. Dan maksud paling tua di sini adalah yang paling lama belajar Al-Quran dan Sunnah. Kan semestinya seperti itu. Ya, yang paling tua, akbarukum, yang paling tua. Kenapa disebut akbarukum? Karena semestinya yang paling tua, yang paling paham Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Di suatu daerah diwajibkan dikumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Jadi kalau seandainya ada kampung yang tidak ada azannya, maka ini tercela sekali. Harus dikumandangkan azan di waktu azan atau di waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat, maka dia harus mengumandangkan azan salah seorang dari orang kampung tersebut. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah tambahan riwayat yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salat harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau tidak, merdudah salatnya. Ditolak salatnya. Salat yang tidak mencontoh Rasulullah, maka salatnya akan ditolak. Ya. Di sini sebenarnya seperti yang sering kita singgung, kunci kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kunci kebahagiaan ada dua, yaitu pada ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kita diperintahkan untuk sholat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu membutuhkan ilmu, ya. Setelah mengilmui, maka kita amalkan tersebut. Kunci kebahagiaan itu dua. Ya. Asasus sa'adah al-ilmu wal-amal. Ini sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa kunci kebahagiaan itu ada dua, yaitu ilmu dan amal. Apa saja yang mendatangkan kebahagiaan pasti diawali dengan ilmu. Contoh, ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka diawali dengan ilmu. Apa saja hak suami, apa saja hak istri, harus diawali dengan ilmu. Baru setelah itu diamalkan. Contoh lagi, seseorang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah yang sempurna, seseorang ingin berpuasa dengan puasa yang benar-benar tidak hanya sekedar puasa lapar dan haus, tetapi puasa yang karena iman dan mengharap pahala, maka ini perlu ilmu. Makanya asasus sa'adah, kunci kebahagiaan di dunia akhirat adalah ilmu dan amal. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, dan ini pelajaran yang agung, yaitu kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Ini kalau kita kupas ini, niscaya akan sangat panjang. Karena banyak sekali bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Dan ini membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dan cinta adalah iman. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian, artinya tidak akan beriman, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan seseorang dengan kesempurnaan yang wajib, yang dengannya dia akhirnya masuk ke dalam surga, sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih ia cintai dibandingkan seluruh manusia. Ya, silahkan adzan dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini juga kita mempelajari bahwa terlihat sekali rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya sikap Rasulullah kepada para pemuda ini. Beliau mengetahui darah muda beda dengan darah tua. Ya, para pemuda tentunya sangat sangat menginginkan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan seperti yang saya ucapkan sebelum azan tadi, bahwa rahmat Rasulullah, kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, kalau seandainya kita ingin menghitung-hitung dari hadis-hadis yang ada, maka sangat sangat banyak Saya sebutkan beberapanya, kalau seandainya ada yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Satu, kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya adalah di antaranya beliau disiksa tapi malah mendoakan umatnya agar umatnya diberikan petunjuk. Seperti misalkan ketika beliau minta suaka politik ke Taif, kemudian beliau malah dilempari batu. Kemudian pada waktu itu ada datang malaikat, malaikat apa? Jibril. Kemudian malaikat juga gunung yang menawarkan kalau seandainya ingin itu Taif dibalik dan dilempari dengan gunung. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam disiksa tapi karena beliau kasih sayang sekali terhadap umatnya, maka beliau malah mendoakan kebaikan untuk umatnya. Dan ingat, ketika kita merunut nanti satu-satu kasih sayang Rasulullah, ini bukan sekedarnya, akan tetapi untuk perasaan cinta kita kepada Rasulullah bertambah. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bentuk keimanan yang wajib bagi seorang muslim. Yang dengan keimanan tersebut akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah. Baik. Perhatikan baik-baik yang kedua, yaitu contoh kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Di antaranya sabda beliau, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini contoh kasih sayang Rasulullah. Dan kita tahu syafa'at, syafa'at itu artinya apa? Yaitu meminta kepada Allah agar pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni. Yang berdoa Rasulullah tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia punya cap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Yang ketiga, bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yaitu ketika di atas shirath Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ummati ummati. Wahai Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kemudian juga termasuk bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku sembunyikan doaku untuk umatku nanti di hari kiamat sebagai bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah. Bayangkan, seluruh nabi sudah menggunakan doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menyimpan itu untuk umatnya nanti di akhir di hari kiamat. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga yaitu beliau di akhirat mempunyai telaga yang airnya lebih manis dibandingkan madu, lebih putih dibandingkan susu, dan cangkir-cangkirnya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit, saking banyaknya. Memang ada riwayat-riwayat Tirmidzi, "Inna likulli nabiyyin haudhan yaumal qiyamah." Sesungguhnya setiap nabi mempunyai haud, mempunyai telaga. Ya. Tetapi riwayat ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Maka yang kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi sengaja saya ingin merunut-runut ini, kalau Rasulullah begitu sayang kepada kita, kenapa sebagian umat Islam, dan mudah-mudahan tidak termasuk kita, kenapa sebagian umat Islam malu untuk memperlihatkan sunnahnya di hadapan makhluk? Ya, memakai jenggot. Betul bahasanya, memakai jenggot. Ya, memanjangkan jenggot. Nanti dilepas ya. Ya, kita minta setelah salat Isya Ustaz Khairullah ngisi insyaallah kalimat. Taib, kemudian meninggikan di atas dua mata kaki celana, kemudian memakai jilbab yang sesuai dengan syar'i. Rasulullah SAW, beliau berperang demi umatnya, agar, kan beliau pernah bersabda di ketika perang Badar, beliau berdoa kepada Allah, ya Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, jika engkau hancurkan umat ini, kelompok yang sekecil ini, yang tiga kali lipat kurang dari musuh, maka akan engkau tidak akan disembah selamanya, ya Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang sedemikian rupa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita atau sebagian kaum muslim malu untuk mengatakan ini sunnah Rasulullah. Malu untuk berpakaian ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu untuk mengerjakan ajaran Rasulullah SAW. Malu untuk menyebarkan ajaran Rasulullah SAW. Terutama Pak, ini terasa sekali tatkala jauh dari lingkungan sunnah. Jauh dari lingkungan sunnah. Di negara-negara yang mungkin kafir. Atau di negara-negara yang tidak dikerjakan sunnah. Atau bahkan di daerah-daerah yang tidak ada sunnah. Sebagian orang malu untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegitu sayangnya kepada kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Jadi ini untuk menarik untuk dibahas. Jadi saya mungkin punya dua tema, luasnya rahmat-Mu ya Allah, ini menarik untuk dibahas. Ini membuat kita cinta kepada Allah. Saya ada beberapa saya kumpulkan di antaranya. Luasnya rahmat Allah seperti pagi tadi yang kita bahas. Allah tidak memberi kita kepada kita rasa takut, rasa lapar. Tetapi sedikit dari rasa takut, sedikit rasa lapar. Itu pun sedikit sudah ya kelepek-kelepek. Sudah takut minta ampun. Ya, sudah putus asa baru sedikit. Ini bentuk rahmat Allah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa, saya dapatkan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, hatta fa idza raqibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan, di atas kapal, diombang-ambing oleh ombak, ya, terombang-ambing oleh ombak, maka termasuk rahmat Allah, manusia tidak dibiarkan. Lihat ya, musyriknya kah, muslimnya kah, kafirnya kah, muslimnya kah, tidak dibiarkan oleh Allah kecuali minta hanya kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah. Fa idza raqibu fil fulk da'awullah mukhlishina lahum. Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing oleh ombak sekian besar, mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan semua berhala. Ini rahmat Allah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Yang kedua yang menarik juga kajian di antaranya itu kasih sayang Rasulullah. Ini tujuannya apa? Agar kita lebih cinta kepada Rasulullah, yang cinta itu menghantarkan iman yang wajib, yang dengannya kita masuk surga. Cinta kepada Rasulullah, iman menghantarkan iman yang wajib yang dengannya kita masuk surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita salat Isya dulu. Ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Sebelum saya tutup, apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungannya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para pemuda tersebut ingin pulang ke rumahnya, maka diberikan apa? Wasiat. Nah, itu hubungan bab dengan hadis ini. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya pribadi meminta kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah pada Isya mungkin ada beberapa kalimat. Sudah rindu kita mendengar, ingin mendengar kajian beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa poin yang ingin sampaikan berkaitan dengan yang disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin, bukan menambahi kekurangan, tidak, cuman yakni poin ini diambil karena ceramah beliau berkaitan dengan haud, berkaitan dengan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih kepada mungkin judulnya berkaitan dengan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 poin singkat, per poin mungkin 15 menit, jadi bisa kira-kira lah. Ini pertama kali saya ceramah pakai tangan pendek. Nah, tadi nonton di edit ya. Saya enggak enak. Tolong jangan enggak direkam. Ya. Pertama, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ila akhir al-ayah. Kuntum atau kalian, di situ disebutkan kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kalian di situ tentunya adalah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Bukan jamaah tabligh. Karena itu plesetannya. Iya kan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat, dikeluarkan. Khuruj kan? Khuruj. Ustaz Aiman ngerti banget perkara begini. Faedah ini dari Ustaz Maududi, insyaallah dia akan datang. Kata beliau, ini bukan ayat untuk orang-orang jamaah atau tabligh. Kapan ayat ini turun, kapan mereka keluar, enggak ada hubungannya. Kuntum di situ adalah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kenapa? Karena mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka amar ma'ruf nahi mungkar. Saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Ketika ada teman kita yang salah, kemudian ditegur. Ketika ada yang minta nasihat, ya diberikan nasihat semampu yang pian punya. Ini kalau kita ingin yakni menjadi umat yang terbaik, yakni setelah para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, selalu yakni amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang orang untuk berbuat yang mungkar. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifati orang-orang muttaqin di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu diantara sifat mereka disebutkan awal pertama kali Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang ghaib. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Di antara makna gaib di sini, Muhammad itu sendiri atau Nabi kita Muhammad SAW itu sendiri. Karena dia gaib buat kita. Makanya disebutkan oleh beliau satu riwayat. Udah lupa nama sahabatnya, kalau tidak Abu Dzar ya Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sepeninggal para sahabat. Wahai Nabi Muhammad, apakah ada umat yang baik setelah kami? Kami hidup bersamamu, kami berjuang bersamamu. Ada tidak umat yang baik lagi setelah ini? Kata Nabi Muhammad, ada. Kata Nabi Muhammad, ada. Kata sahabat yang mulia ini, wahai Nabi Muhammad, siapa mereka? Kata beliau SAW, qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yaruni. Satu kaum yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaan yang lain adalah tadi Ustaz Ahmad Zainuddin menyebutkan tentang haud. Haud atau telaga Nabi Muhammad SAW itu airnya dipancurkan dari Al-Kautsar. Sungai di surga Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam suatu riwayat dia memiliki dua mizab, dua pancuran yang airnya itu jatuh ke haud atau telaga Nabi Muhammad SAW. Sebelum berkaitan dengan sifat telaga, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Al-Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah ini, dakhaltul jannah, aku memasuki surga di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW. Fa'idha ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu. Kemudian aku diperlihatkan sungai di kanan kirinya atau di sisi-sisi sungai ini khiyamul lu'lu, kemah-kemah, tenda-tenda terbuat dari mutiara. Ini indah sekali, tapi tentunya tidak bisa kita bayangkan. Indah sekali. Sehebat apapun kita membayangkan indahnya kemah itu, akan jauh lebih indah hakikatnya nanti insyaallah di surga. Ini kemah terbuat dari mutiara. Pian tahu harga mutiara? Enggak tahu kan? Ulun itu tanya. Ini kemah terbuat dari mutiara, subhanallah. Kemudian kata beliau SAW, pian kalau melihat sungai, dimanapun itu sungai, mau kotor, apalagi bersih, apalagi misalnya kita di atas kelotok, itu mesti kita yani, ingin sekali untuk yani, mengambil sedikit air atau mencidukan sedikit air. Yani, penasaran dengan air tersebut. Sungai Pak ya, jangan got, itu jelas kotornya. Kata, Nabi Muhammad pun sama, fitrah manusia. Nabi Muhammad fadharabtu yadayya ila ma yajri fihi al-ma. Aku pukulkan tanganku, aku ambil sedikit air yakni sungai tersebut. Beliau pengen tahu, penasaran sallallahu alaihi wasallam. Fa idza miskun adhkhar. Tatonya baunya bau misk. Wangi sekali. Misk itu kalau di dunia minyak wangi yang sangat wangi sekali dan sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali karena mendapatkannya sangat susah sekali. Mendapatkannya itu cuma di masa atau musim kawinnya kijang. Pian tahu satu tahun berapa kali kijang kawin? Ini ulun nanya lagi nih, saya nggak tahu soalnya. Kijang itu. Tentunya kita tahu kijang ini kalau sudah yakni mendatangi betinanya dan dia menyetubuhinya, nanti akan ada kantung kecil, buhul kecil itu di bagian paha bagian belakang, paha dalam bagian belakang. Akan tumbuh seperti itu. Disebutkan dalam kamus bahasa Arab bagaimana misalnya ditemukan. Itu buhul itu atau kantung kecil itu berisi minyak. Kalau ditoreh itulah misik. Baunya itu ulun kalau menculiknya itu di dahlia, set, di Imam Syafi'i kecium. Lebay ya. Enggak gitu. Pokoknya wangi sekali. Wangi sekali, mendapatkannya susah. Pian tahu, kijang itu enggak bisa disalip, Pak. Berat. Kian nyalip Innova, ada Innova lagi di depan. Kijang itu susah ditangkap. Ini buat ngambil minyaknya itu harus nangkap kijangnya dulu. Sedangkan pian enggak bisa nyalip kijang. Ini mendapatkannya susah dan milinya sangat sedikit sekali. Mungkin yakni 2 atau 3 mili saja, ini sedikit sekali, makanya mahal sekali. Air Al-Kautsar itu seperti itu, Bang. Tapi hakikatnya tentunya akan jauh lebih dahsyat karena ini misiknya surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Jibril, apa ini? Sungai apa ini?" Kata Jibril alaihissalam, "Ini adalah Al-Kautsar alladzi a'taakahu Allah." Ini adalah Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Makanya ini di antara penafsiran yang paling sahih berkaitan dengan Al-Kautsar adalah sungai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad sendiri yang menafsirkannya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada haud. Al-Kautsar ini, yakni pancuran dari Al-Kautsar itu ke telaga Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW dalam sebuah hadis yang sahih, mensifati haud, mensifati telaga ini, kata beliau, "Haudhi masirata syahr." Telagaku itu panjangnya itu sejauh seseorang melakukan perjalanan 1 bulan. 1 minggu dulu mereka tempuh itu untuk jarak 430-an kilometer. Mekah Madinah itu 1 minggu. Paling lama 10 hari. Kalau plus dengan stop-stop. Ya kan? Stop di kandangan, makan ketupat kandangan, stop di binuang, makan lagi. Kalau banyak stop itu 10 hari. Mekah Madinah ya mereka punya pit stop juga lah. Tapi kalau cepat itu 1 minggu itu 430-an kilometer. Sebulan pian kali saja. Ayo dikali, lu nanya ini. Berapa? 1600. Subhanallah. Panjangnya telaga Nabi Muhammad 1600 kilo. Kata Syekh Salim bin Ait al-Hilali, kata beliau, dan lebarnya pun sama. Dan lebarnya pun sama. Jadi bentuknya kotak. Kata beliau berpendapat bentuknya kotak. Tahu kotak ya? Tahu, anak muda tahu kotak. Personilnya bertiga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma'uhu abyad minal laban." Airnya itu, telaga itu, lebih putih daripada susu. "Wa rihuhu atyab minal misk." Dan kemudian baunya lebih wangi daripada misk. Tidak bisa dibayangkan indahnya. Kenapa air ini disifati dengan bau? Orang itu kalau ingin meminum sesuatu, dia cium dulu. Itu fitrah. Dan bau dari sebuah minuman itu akan membuat kita lebih bergairah atau bernafsu untuk meminum. Wah, enak. Baunya enak banget ini. Makanya kalau pian nonton orang nge-taste wine, itu ada yang ketika dilingir, ceklek, mantap. Enggak, mesti digoyang-goyang. Goyang-goyang doang, jangan ditambahin sesar. Goyang-goyang doang. Udah enggak ada di TV. Goyang gitu. Habis itu pasti dicium. Karena baunya. Habis itu baru dirasakan. Baru dia berpendapat. Para tester wine itu mereka baru berpendapat. Wow, ini adalah wine tahun 1825. Wih, berarti zaman di Diponegoro sudah ada wine. Luas sekali, mahal sekali. Itu lebih wangi daripada misik, subhanallah. Mungkin kalau orang kita gitu ya, kalau orang kita mungkin, aduh ini banyu harum banar, sekalinya guys dicarinya botol kisir minyak harum. minyak wangi, minuman, ini air bisa diminum. Kata Nabi Muhammad SAW fadilahnya, wakizanu kanubimi sama, dan cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya sebanyak jumlah bintang yang sangat banyak tentunya. Man syaraba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Ini keutamaan. Dan terlepas dari perdebatan para ulama, biar nonton sama satu orang aktor waktu di jembatan itu siapa ya? Satu Akhbahtiar. Tentang sirat. Haud kejadiannya setelah sirat. Ya, Haud kejadiannya setelah sirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Artinya kalau sudah minum sirat kita sudah selesai. Yang sangatnya ini mengerikan sifatnya. Wallahu a'lam. Dan kecepatan orang melewati sirat, mungkin nonton juga, itu tergantung dari amal saleh yang dilakukan. Ini cepat kita merespon firman Allah, cepat kita merespon larangan Allah, perintah, bismillah lakukan. Larangan tinggalkan, tidak bertele-tele. Itu akan kata Syekh Shalih Fauzan, ini diantara yakni bisa mempercepat kita untuk melewati yakni titian rambut di belah tujuh itu. Yakni kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahaddu minas-saif, lebih tajam daripada pedang, adaqqu minasy-syar, lebih tipis daripada rambut. Enggak masuk akal tentunya. Tapi itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan lewati jembatan itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Kita umat Nabi Muhammad yang meminum dari telaganya, amin. Amin. Terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, jadi di antara keutamaan kita, umat Nabi Muhammad SAW, patut berbangga diri dan praktekkan kebanggaan itu dengan menjalankan sunnahnya. Kata beliau SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ketika Al-Hafidh Mukathir menyebut, menafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khair umatin tadi, belum menyebutkan satu riwayat ini. Kata beliau, ahlul jannah 120 saffan wa ummati 80 minha, subhanallah. Penghuni surga itu berjumlah 120 saf. Wa ummati, dan umatku, 80 minha, 80 saf di antaranya itu umatku. Ini keutamaan. Separuh lebih penghuni surga Allah siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya, Nabi yang paling mulia, dan beliau yang paling pertama masuk. Umatnya adalah juga umat yang paling pertama masuk surga Allah di antara semua umat. Maka berbangga diri dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentunya kita praktikkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 5x15 menit sepertinya tidak jadi, seperti ini saja. Nanti kalau 1 jam kelamaan, nanti klipnya enggak bisa dibikin kalau kelamaan. Ini kan cukup nih, cuma 5 menit. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah ini, dikuatkan iman kita untuk mendakwahkan sunnah ini, dan tentunya tidak lambat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diikhlaskan dalam berdakwah kepada Allah, diluaskan rezeki dan diberkahi dalam keluarga di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita banyak sekali dapat faedah beliau dari beliau tadi, dan salah satu cita-cita seorang muslim adalah mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Maka jika ada yang ingin menambahkan ataupun ingin bertanya, maka dipersilahkan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau nanyakan yang ini, yang sering ditanya masalah celana digantung sama jenggot. Jadi maksud kami pertanyaannya, adakah dalilnya apa, atau dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Dan bagaimana kita menjawabnya dengan elegan lah, dengan baik. Misalnya masalah celana begini-begini, atau kita bilang itu sunnah Nabi atau gimana. Demikian Ustaz. Iya. Sebab itu yang paling banyak ditanyakan atau dianukan orang, apalagi yang belum mengenal itu. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka sebenarnya untuk mudah memahamkan, diawali dengan muqaddimah. Muqaddimahnya adalah tentang makna syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika kita ditanya atau ketika kita ingin menjelaskan masalah memanjangkan jenggot, kemudian di atas dua mata kaki, maka diawali dengan ini. Insyaallah akan mudah. Setelah itu ayat dan hadis apa saja yang berkaitan dengan jenggot ataupun isbal akan mudah diterima. Asalkan kita benar-benar bisa memahamkan makna syahadat tadi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar. Taat atas apa yang Allah Subhanahu, atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Dan menjauhi apa yang dilarang dan dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, empat ini kita pahamkan betul-betul kepada orang yang kita ingin ajak bicara. Anda bersyahadat, maka kerjakan empat hal ini. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah satunya perintah, jika dia perintah maka dikerjakan. Nah, termasuk di dalamnya jenggot. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'ful liha, arkhul liha." Beberapa lafaz dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang perintah untuk memanjangkan jenggot. Jika Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang konsekuensinya adalah mengerjakan perintah Rasulullah, maka kerjakan perintah tersebut. Taib, kata dia, hukumnya sunnah. Maka meskipun sunnah, siapa yang tidak ingin mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dan sebaik-baik orang yang mencintai seseorang adalah orang yang sangat taat kepada orang yang ia cintai. Ada pepatah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seseorang yang mencintai kepada yang ia cintai sangat taat. Ketika Rasulullah yang kita mengakuinya, kita mencintainya, maka semestinya kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajak, diambil perasaannya, Pak. Diambil perasaannya agar ia, iya saya ini cinta kepada Rasulullah. Lalu mana buktinya? Nah, begitu caranya. Ya. Saya ini benar-benar bersyahadat. Lalu mana buktinya? Maka tariklah dari situ dia. Kemudian masalah isbal, larikan juga kepada konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini jujur saja, Pak, pengalaman pribadi. Kita menjelaskan berbagai macam dalil susah akan diterima kecuali dengan muqaddimah ini. Dengan pendahuluan ini. Bahwasanya ada konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Misalkan masalah isbal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Pakaian yang di bawah dua mata kaki maka di neraka. Selesai. Ya. Taib. Kalau seandainya dia berdalih bahwasanya itu adalah kalau bagi yang sombong, yang tidak sombong maka tidak mengapa. Ya, hadisnya lihat, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Disebutkan sombong enggak? Kalau tidak disebutkan sombong, maka kita kembali kepada konsekuensi syahadat tadi. bahwasanya ini larangan dan ini kabar, dua-dua itu. Larangan Rasulullah untuk isbal, kabar Rasulullah yang isbal di neraka. Nah, seperti itu. Dan belum lagi kalau seandainya kita ingin lebih menekankan larangan tersebut, kita jelaskan tentang neraka. Ya, kita jelaskan tentang neraka. Maka bukan berarti kita sekarang memvonis Anda penghuni neraka, tidak. Tapi takutlah kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan tentang neraka. Seperti yang saya sering singgung, bahwa neraka, jika Anda mendengar atau membaca kata neraka, jangan pernah terbesit. Kecuali itu sebenarnya cara saya pribadi untuk meyakinkan orang agar takutlah Anda kepada neraka, gitu loh. Dan itu adalah salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan kepada umatnya. Takutlah Anda kepada tentang neraka. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah kata neraka, tidak jangan pernah terbesit dalam pikiran kita kecuali tempat siksa paling terburuk. Nah, jelaskan itu tempat siksa paling terburuknya bagaimana? Ya. Jelaskan bahwasanya yang disiksa di sana tidak pernah mati, tidak pernah hidup. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian yang disiksa di sana tidak pernah diringankan siksanya. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang yang di dalam neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka jahannam, wahai malaikat, berdoa kalian, minta kalian kepada Allah Rabb kalian agar kami penghuni neraka disiksa diringankan siksanya walau sehari saja. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa neraka tidak pernah berhenti dan tidak pernah merendah siksanya. Terus menaik, semakin pedih, semakin sakit. Orang akan takut. Jadi jangan main-main dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya sebatas pakaian di atas dua mata kaki atau di bawah dua mata kaki. Dan bedanya pendek sekali. Di atas dua mata kaki, di bawah dua mata kaki. Mungkin bedanya cuma sekian senti saja. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya yang paling utama, Pak, jelaskan konsekuensi syahadat. Dan itu membutuhkan waktu. Ya, itu perlu waktu. Itu perjuangan. Di situ cara berdakwah. Agar nanti ayat saja, apa saja, hadis apa saja kita bisa jelaskan, mudah dia akan terima. Karena dia maju salah, mundur salah, kanan kiri kena semua. Kalau sudah dia mengetahui konsekuensi dari syahadat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Kasih ke mana? Dibantu. Bisa tambahan Ustaz? Silakan. Masalah pertanyaan dari Ustaz, masalah jenggot dan isbal. Itu kalau kita tadi Ustaz kan mukadimahnya syahadat dulu. Kalau mau lagi berdalil nanti sama-sama oleh orang di masyarakat, itu dibacakan surah Al Imran ayat 77 yang masalah isbal. Itu Allah tidak akan berbicara dan tidak akan melihat dan tidak akan mensucikannya. Nah, kalau masalah jenggot itu Nabi dan para rasul kan itu di surah Taha ayat 94. Itu sunnah. Jenggot itu. Jadi orang kalau umat Islam itu memang jenggot zaman Nabi Adam sampai Nabi kita. Sekian, terima kasih. Ya. Intinya tambahan dari beliau tentang masalah jenggot dan isbal. Nah, tambahan. Mik. Iya. Pokoknya malam ini porsinya ganal kita. Ya, langsung saja. Biasanya Pak, makanya tadi ulun berdoa supaya kita ini dimudahkan untuk menjalankan sunnah. Itu ada orang yang susah dan kemudian berkilah gitu loh, kelamaan. Dan kadang-kadang menggunakan ilmu. Iya. Iya. Ilmu usul fikih lah, ilmu kuaid fikih lah, seperti ini. Terlalu ribet jadinya. Iya. Padahal intinya dia nggak mau mengerjakan, tapi pakai ilmu. Subhanallah, ilmunya tidak bermanfaat jadinya. Kadang-kadang alasannya seperti ini, Pak. kan sunnah saja, kan sunnah saja untuk ini ya, untuk jendok ya, kan sunnah saja. Kita pakai usul juga, pakai ilmu usul fikih juga, kemudian ngebantahnya. Karena orang-orang seperti ini biasanya pinter, ya kita harus naik level kepada mereka. Allah berfirman, wa ashidu idza tabayatum. Nanti di YouTube bagus nggak di samping? Jarang-jarang kan? Wa ashidu idza tabayatum. Dan persaksikanlah atau datangkanlah saksi jika kalian berjual beli. Belum contoh yang lain dulu. Artinya mendatangkan saksi ketika berjual beli wajib. Ini ayat pada contoh ilmu usul fikih bahwasanya al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu mengandung konsekuensi hukum yang wajib. Kata Allah, wa asyhidu idza tabayatu. Dan persaksikanlah, datangkan saksi kalau kalian berjual beli. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perintah menunjukkan konsekuensi hukum yang wajib akan turun levelnya menjadi sunnah jika Nabi Muhammad menyalahinya. Tak taunya Nabi Muhammad sering sekali berjual beli tanpa saksi. Tanpa saksi. Kalau Haji Hamzan jualan mobil pakai saksi, oke lah. Jualan cilok pakai saksi kan susah. Jual gorengan pakai saksi. Om, Man, nukar gorengan. Sebentar ding lah. Kenapa, Man? Aku cari saksi lu ya. Kelamaan. Artinya berjual beli tanpa saksi. Akhirnya hukumnya turun menjadi sunnah. Sekarang hadis yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad, rata-rata semuanya perintah. A'ful liha, arhul liha. A'fu, i'fa, peliharalah. Arhu, biarkanlah. Semuanya kata perintah. Dan kaedahnya, ilmu usul fikihnya, perintah mengandung konsekuensi hukum yang wajib. Kapan akan menjadi sunnah? Kapan menjadi sunnah? Kalau Nabi pernah cukur jenggotnya. Anda harus datangkan dalil Nabi pernah cukur jenggot. Simple. Kalau Anda ingin mengatakan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Isbal biasanya orang beralasan dengan yakni yang penting tidak sombong. Siapa yang jamin Anda enggak sombong? Padahal sabda Nabi Muhammadnya sangat jelas, fa innaha minal makhilah apa makhilah? Makhilah. Makhilah. Jauhilah kalian dari isbal, memanjangkan baju, celana atau apapun di bawah mata kaki. Fa innaha minal makhilah. Fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut bagian dari kesombongan. Anda enggak sombong pun itu sudah perbuatan sombong. Enggak bisa. Sekian tambahan dari saya, saudara-saudara. Ya. Iya. Jadi intinya begitu, Pak. Kalau lihat ulun lihat dari tambahan dua tadi, sehingga kita bertambah dua piring ininya. Nah, itu intinya ilmu. Ya. Kita akan mudah mendakwahi seseorang dengan ilmu. Maka saya sering mengatakan bahwa haram untuk masuk ke dalam dunia dakwah tanpa ilmu. Harus berilmu, walaupun satu ayat. Jadi ada pernah kemarin kajian di Medan. Ustaz, saya kemarin Ustaz bilang bahwasanya haram untuk berdakwah masuk dalam dunia dakwah kecuali dengan ilmu. Bagaimana ayat, bagaimana hadis yang menyebutkan balighu anni walau ayat? Sampaikan dariku walau satu ayat. Lah, satu ayat itu kan ilmu. Satu ayat itu sendiri adalah ilmu. Jadi harus berilmu. Intinya seperti gayanya Ustaz Khairullah menjawab, gaya saya menjawab, gaya Pak Haji Hamzan menjawab, itu kan semuanya didasari dengan ilmu. Coba lihat surat Al-Anbiya, surat apa tadi? Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi tsamanan qalilan. Sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dengan dan sumpah, orang-orang yang membeli dengan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi ini maksudnya adalah orang-orang yang menganggap agama Allah itu ringan. Maka mereka tidak ada bagian di akhirat, tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Intinya isi dengan ilmu baru kita bisa menyampaikan pada orang lain. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fi Ustaz. Afikum barak. Sebagian besar para mubaligh pada saat mukaddimah awal-awalnya, ujung daripada kalimat mukaddimah mengatakan demikian, salawat dan salam kepada Rasulullah dan seterusnya sampai kepada umat akhir zaman. Sebagian ada orang yang menafsir, Allahu a'lam, padahal akhir zaman umat adalah sejelek-jeleknya umat. Bagaimana itu Ustaz mengkorelasi demikian? Makasih. Iya. Sebenarnya tidak ada permasalahan, karena yang dimaksud umat akhir zaman adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada, ya. Memang hari kiamat akan dibangkitkan ala syiraril khalq, atas manusia-manusia terburuk. Ya, tetapi masih ada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika Dajjal ada, maka ketika Dajjal ada, itu ada yang beriman kepada umat Nabi Muhammad sallallahu, ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketika seorang menyebutkan itu, salawat dan salam atas Nabi kita dan para kerabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat, itu adalah doa. Doa kepada seluruh umat manusia yang mengikuti umat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak mengapa doa seperti itu. Nah. Tafadhol. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sebagai kita kan sebagai anak, adab terhadap dengan orang tua tuh Ustaz. Itu sebatas mana kita menolak keinginan orang tua yang beda keyakinan tuh Ustaz dengan kita. Misalkan kita ingin kita lakukan sunah-sunah, cuma orang tua melarang, Ustaz. Itu apakah kita turuti atau kita gimana, Ustaz? Ya. Bagus pertanyaannya. Jawabannya ada beberapa hal. Yang pertama, ketaatan kepada makhluk seperti seorang anak taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, itu dengan beberapa hal. Dengan beberapa syarat maksud saya. Yang pertama, la ta'ata fi ma'siyatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang ma'ruf. Apapun yang diperintahkan orang tua, taati selama itu ma'ruf. Selama itu baik. Baik tentunya diukur menurut syariat Islam. Ya, syariat yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh taat kepada orang tua atau istri taat kepada suami ketika menggugurkan kewajiban. Ketika apa? Menggugurkan kewajiban. Maka tidak boleh taat. Karena ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menggugurkan kewajiban. Ketika menggugurkan kewajiban, maka pada saat itu harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul nanti pertanyaan, apakah seluruh perintah orang tua harus dikerjakan? Iya, jika dia termasuk daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Seperti misalkan, nak pulang, ibumu sakit, urus ibumu, maka taat pada saat itu. Sang anak harus pulang meskipun dia meninggalkan pekerjaannya mungkin, ya. Nah, kecuali beda kalau seandainya sang anak tersebut mempunyai keluarga. Nah, di sini dilihat nanti maslahatnya. Jangan sampai dia taat kepada orang tua, tetapi dia menelantarkan keluarganya. Karena Islam itu adalah agama yang senantiasa meletakkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Intinya, taat kepada orang tua wajib selama dia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau memerintahkan kepada yang haram ataupun melarang kita untuk mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu ketika sang anak tidak taat, tidak dinamakan durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama tentang seseorang yang ingin safar. Safarnya itu setelah sholat zuhur. Safar apa safar? Safar. Safar. Dia ingin safar setelah sholat zuhur, tetapi karena ketidaktahuannya, dia mengqasar sholat zuhur dua dan asar juga dua di rumah. Terus bagaimana Ustadz? Apakah dia harus mengulang sholatnya? Yang pertama. Yang kedua, seseorang ingin merubah namanya Ustadz, menambah namanya dengan Muhammad di depannya. Kemudian apakah dia perlu akikah lagi atau bolehkah dia hanya memberitahukan saja bahwa dia menambah namanya dengan Muhammad dengan mengadakan selamatan untuk kawan-kawannya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk safar tadi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau mengqasar di selain safar. Tidak pernah beliau mengqasar salat di selain safar. Selalu mengqasar salat pada waktu safar. Makanya ayat yang berbunyi idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar sholat. Nah, kata-kata ti darabtum di sini adalah fi'il madhi. Telah bersafar. Dan memang fi'lan tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejarah beliau mengqasar sebelum safar. Ya, beda dengan perkara puasa yang dikaitkan dengan safar. Ada hadis dari Anas bin Malik, ini sedikit menyimpang tentang puasa dulu. Boleh seseorang berbuka meskipun dia belum safar, tapi sudah bersiap-siap untuk safar. Nah, ini beda. Khusus untuk sholat, tidak bisa dikerjakan qasar sholat kecuali dalam keadaan safar. Maka Allahu a'lam, ulangi sholatnya. Ya, yang tadi yang dia sudah kerjakan, ulangi sholatnya, karena sholatnya berarti dikerjakan dengan kurang rakaatnya. Dan tidak sah kalau kurang rakaatnya. Maka ulangi sholatnya. Ya, kalau tidak bisa juga ditambal. Misalkan dua rakaat Ustaz, kemudian itu sudah terjadi sebulan yang lalu, sekarang tambahi dua rakaat lalu sujud sahwi, nggak bisa, karena sudah terlalu lama. Ya, mendingan ulangi sholatnya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun permasalahan menambah nama, maka tidak ada, tidak perlu akikah, tidak perlu selamatan. Tapi mohon pian hendak mengundang kami, silahkan aja, siap aja. Ya, tidak mengapa insya Allah. Akan tetapi, ya, tidak ada kalau ganti nama. Seperti misalkan yang di zaman Rasulullah, ada orang bernama Mur, ada orang pahit artinya, ada orang bernama Harb, perang, ada orang bernama Asi, ahli maksiat, diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada beliau melakukan selamatan, syukuran, ya, nasi kuningan. Tidak perlu, apalagi ketupat kandangan jauh. Nah, jadi tidak perlu. Tapi seperti yang saya ucapkan tadi, ya, jika seseorang ingin mengundang orang lain untuk makan-makan dan bukan niatan untuk keselamatan atas nama baru tadi, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Ya, kita cukupkan. Saya pribadi berterima kasih sekali, jazakumullahu khairan, atas kehadiran Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan seperti ini beliau mempunyai waktu juga untuk kita, sehingga bisa lebih banyak ilmu yang kita dapatkan, karena tentunya bekerja sama berbeda dengan bekerja sendirian. Ketika menjawab pertanyaan bersama-sama akan tambah banyak faedah. Maka mudah-mudahan beliau dilapangkan waktunya, disehatkan badan, dan diberikan rezeki yang lapang. Kaya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.